بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan murojaah kita tentang khosaisu yaumil jum'ah. Tentang kekhususan-kekhususan hari Jumat. Kekhususan yang berikutnya, di antara kekhususan-kekhususan hari Jumat adalah qira'atu suratis sajadah wal insan fi fajri yaumiha. Membaca surat as-sajadah dan juga surat al-insan pada subuh hari Jumat, pada sholat subuh hari Jumat, yaitu pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat As-Sajadah, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Insan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi shalatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil ay suratus sajdah. Wahal ata ala al-insani hinum minad dahr. Bahwasannya Nabi SAW beliau pada solat subuh hari Jumat membaca alif lam mim tanzil, yaitu surat as-sajadah, dan wahal ata ala al-insani hinum minad dahr, yaitu surat al-insan. Maka disunnahkan pada sholat subuh di hari Jumat untuk membaca surat As-Sajadah. Dan surat As-Sajadah yang dibaca adalah surat yang dibaca secara sempurna dari awal sampai akhir, bukan dengan membagi surat As-Sajadah menjadi dua, untuk rakaat pertama dan untuk rakaat kedua, tidak. Tetapi surat As-Sajadah dibaca keseluruhannya pada satu rakaat. Itu rakaat pertama. Adapun rakaat kedua maka membaca surat hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr. Itu surat Al-Insan. Para ulama alaihim rahmatullah ya, memasukkan hal ini pada pembahasan kekhususan-kekhususan hari Jumat. Kemudian yang berikutnya, di antara kekhususan-kekhususan hari Jumat adalah disunnahkannya memperbanyak solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumatnya, bahkan juga di malam Jumatnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru sholata 'alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Faman shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran." Perbanyaklah oleh kalian shalawat atasku pada hari Jumat dan malam Jumat. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, ya, solatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat padanya 10 kali. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Juga berdasarkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari sahabat Aus radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubidu wa fihi nafakh wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-saqatu fa akthiru 'alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling baik, hari-hari yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari Jumat diciptakan Adam, dan pada hari itu juga Adam meninggal dunia, dan pada hari itu juga an-nafkhah, ditiupnya sangkakala, dan pada hari itu juga hancur. Hari kehancuran itu hari kiamat, matinya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah salawat atasku pada hari Jumat itu, karena sesungguhnya salawat kalian terhadapku ma'rudatun, diperlihatkan. Itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaik wa qad aramta?" Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami sampai kepadamu, padahal engkau atau jasadmu telah hancur. Faqala, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah azza wa jal mengharamkan tanah atau bumi untuk memakan jasad para nabi. Sehingga jasad para nabi utuh, tidak hancur. Asyahid dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memperbanyak salawat atas beliau. Fa'akthiru alayya minas salati fih, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala dalam mustadraknya dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru salata alayya fi yaumil jumu'ati, fa innahu laysa ahadun yusalli ala alayya yaumal jumu'ati illa uridat alayya salatuhu." Hendaklah kalian memperbanyak salawat atasku pada hari Jumat, karena tidaklah seseorang bersalawat kepadaku pada hari Jumat kecuali salawatnya akan sampai kepadaku, akan diperlihatkan kepadaku, yaitu akan sampai kepadaku. Berdasarkan beberapa dalil di atas, disunnahkan memperbanyak solawat di hari Jumat, bahkan juga di malam Jumatnya. Dan la yakhfa alaikum, tidak samar bagi antum semua tentang keutamaan solawat. Di antara keutamaannya adalah barang siapa yang bersolawat atas Nabi SAW satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bagaimana salawat Allah kepada hambanya? Itu Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disunnahkan pada setiap waktu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepadanya. Bersalawat dan taslimlah engkau kepadanya, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di hari Jumat lebih ditekankan lagi. Nah, jadi bukan berarti bahwasannya salawat itu hanya disunahkan hari Jumat saja, tidak. Pada setiap saat dianjurkan untuk memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di hari Jumat lebih ditekankan karena datang dalil-dalil khusus yang menunjukkan dianjurkannya memperbanyak salawat di hari Jumat, bahkan di malam Jumatnya juga. Nah, dan dalam bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah bersalawat dengan salawat yang masyru'ah, yang disyariatkan. Di antara beberapa lafaz salawat adalah di antaranya sallallahu alaihi wasallam. ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diantaranya lafaz Allahumma shalli ala Muhammad. Ini juga lafaz salawat. Juga lafaz Allahumma shalli ala Rasulillah. Atau lafaz alaihi salatu wassalam. Atau juga lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau lebih lengkapnya lagi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang kita baca pada rakaat terakhir setelah tasyahud. Nah, dan ketika mengucapkan salawat hendaklah diucapkan secara sempurna. Tidak boleh seorang mengucapkan salawat melalui tulisan, misalkan hanya menulis SAW misalkan, atau dalam bahasa Arab sod lam ain mim, maka singkatan-singkatan seperti ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim, karena ini adalah doa sedangkan SAW itu apa? Saw apa artinya saw? Hendaklah diucapkan dengan sempurna, sallallahu alaihi wasallam. Oh, terlalu panjang, labas pahala. Nah, baik. Alhasil disunahkan memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari malam Jumat malam ini malam Jumat perbanyak salawat Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Rasulillah. Nah, kemudian di antara kekhususan-kekhususan hari Jumat adalah al-amru bil iktisal fi yaumil Jum'ah. Perintah untuk mandi pada hari Jumat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata al-jum'ata falyaktasil." Barang siapa yang mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang dewasa. Dan juga masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disyariatkannya mandi pada hari Jumat. Kemudian para ulama berselisih tentang hukumnya, hukum mandi pada hari Jumat. Sebagian para ulama mereka berpendapat mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tadi, dan juga berdalil dengan hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fiha wa ni'mat wa man iktasala fal guslu afdal. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, kemudian berangkat Jumat, maka itu bagus. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu afdol, lebih utama. Dan juga mereka berdalil dengan dalil-dalil yang lain. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, bahwasannya mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah, muakkadah. Kemudian sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat wajib. Kemudian mereka berdalil dengan dalil-dalil yang tadi kita baca, yang dalam riwayat-riwayat tadi dengan konteks perintah, barang siapa yang mendatangi sholat Jumat falyaktasil, maka hendaklah dia mandi. Juga hadis mandi pada hari Jumat itu adalah wajib, dengan kalimat wajib lagi. Kalau hadis yang pertama tadi, dengan lafadz perintah menunjukkan wajib. Hadis yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dengan lafadz wajib, jelas, jadi sharih. Kalau lafadz yang pertama dengan lafadz perintah falyaktasil, hendaklah dia mandi, mungkin masih bisa ditafsirkan ke hukum yang lain, hukum sunnah, ketika ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Adapun dalam riwayat yang kedua ini, sharih, lafadznya jelas, lafadz yang menunjukkan al-wujub, wajib. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat, mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang dewasa. Nah. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pendapat yang kedua, berdasarkan lafad wajib tadi, insyaallah lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian pada amalan mandi pada hari Jumat, ya, hendaknya disertai dengan apa? Niat. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Dan yang membedakan antara mandi Jumat, ya, dan mandi yang lainnya, ya, mandi bersih-bersih badan saja, ya, yang membedakan adalah niat. Nah, yang membedakan antara amalan kebiasaan dengan amalan ibadah, ya, adalah niat. Ya. Maka harus diniatkan mandi Jumat, ya, bukan mandi sekedar bersih-bersih badan, tapi mandi Jumat. Baik. Dan boleh, ya, menggabungkan dua niat mandi, ya, itu mandi Jumat dan juga mandi junub, ya, dalam satu mandi. Nah, sebagaimana ini disebutkan oleh sebagian para ulama, bolehnya hal tersebut, ya, sehingga tidak perlu masing-masing habis mandi junub, ya, mandi lagi mandi Jumat lah. Boleh naam menyatukan niat, dua niat, mandi junub dan mandi Jumat. Kemudian mandi Jumat itu, ya, apakah mandi karena hari Jumatnya ataukah mandi karena sholat Jumat? Para ulama juga berselisih dalam hal ini, ya. Nah, jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwasannya mandi di hari Jumat itu bukan karena hari Jumat, tetapi karena sholat Jumat. Nah, ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Nah, sebagian yang lain berpendapat mandi di sini karena hari Jumat. Nah, namun pendapat yang kedua, ya, pendapat yang lemah. Nah, yang demikian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man atal jumu'ata fal yaktasil, barang siapa yang mendatangi sholat Jumat. Nah, jelas lafadznya, fal yaktasil, maka hendaklah dia mandi. Nah, dalam riwayat yang lain, wa ala kulli man rohal jumu'ata al-ghuslu, wajib bagi setiap orang yang berangkat Jumat untuk mandi. Dan lafadz-lafadz yang lain yang menunjukkan bahwasannya mandi pada hari Jumat itu adalah karena sholat Jumatnya. Kemudian apakah mereka yang belum balig, ya, anak-anak yang belum balig dan juga para wanita, ya, atau para musafirin, ya, yang mereka mendatangi sholat Jumat juga harus mandi Jumat? Nah, para ulama berselisih, ya, dalam hal ini menjadi beberapa pendapat, ya. Sebagian para ulama berpendapat bahwasannya mandi Jumat itu khusus untuk orang yang wajib sholat Jumat, yaitu laki-laki yang dewasa. Mandi sholat Jumat khusus bagi laki-laki yang wajib sholat Jumat. Adapun untuk wanita, anak-anak yang belum dewasa atau musafir dan yang lainnya yang tidak wajib sholat Jumat, ya, maka tidak wajib mandi Jumat atas mereka ketika mereka hendak mendatangi sholat Jumat. Baik. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat mandi Jumat itu khusus bagi, atau umum ya, mandi sholat Jumat itu umum bagi orang yang mendatangi sholat Jumat, baik itu laki-laki yang dewasa atau yang belum dewasa, perempuan atau para musafir, ya. Nah, yang merdeka atau yang masih budak hamba sahaya, ya, ketika hendak mendatangi sholat Jumat, ya, maka wajib mandi bagi mereka. Nah, dan sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat mandi Jumat itu, ya, wajib bagi setiap orang yang mukallaf, ya. Sama saja dia menghadiri sholat Jumat atau tidak menghadiri sholat Jumat. Lebih umum lagi, ya, sehingga mencakup laki-laki dan perempuan. Dan pendapat yang pertama itu pendapat jumhur, ya, bahwasannya mandi Jumat itu khusus bagi laki-laki yang wajib sholat Jumat. Nah, adapun wanita, anak kecil, musafir dan yang lain yang tidak wajib sholat Jumat tidak wajib mandi ketika hendak berangkat sholat Jumat. Pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Dan pendapat yang kedua tadi, ya, lebih berhati-hati. Pendapat yang kedua lebih berhati-hati, yaitu wajibnya mandi Jumat bagi setiap yang mau datang sholat Jumat, baik laki-laki dewasa atau anak-anak yang belum dewasa, atau perempuan atau musafir yang mau sholat Jumat, hendaklah dia mandi Jumat. Nah, dan ini pendapatnya sebagian para pengikut mazhab Imam Ahmad atau Hanabilah. Pendapat yang kedua lebih berhati-hati. Di sana ada riwayat, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqun ala kulli muslimin an yagtasila fi kulli usbu'in. Wajib bagi setiap muslim untuk mandi fi kulli usbu'. sepekan sekali atau setiap pekan. Bertolak dari hadis ini, sebagian para ulama berpendapat mereka, para laki-laki yang dewasa yang tidak hadir sholat Jumat, yang tidak hadir sholat Jumat, mereka disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Nah, berdasarkan hadis ini, wajib bagi setiap muslim untuk mandi pada setiap pekan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang terakhir, ya, kapan diperbolehkan mandi Jumatnya? Nah, apakah setelah matahari terbit, ya, ataukah kapan? Nah, adapun waktu bolehnya mandi Jumat, ya, maka mulai dari masuknya waktu sholat subuh. Nah, itu waktu bolehnya mandi Jumat. Nah, artinya kalau seseorang berniat mandi Jumat setelah masuknya waktu sholat subuh, maka telah sah mandinya. Adapun apabila mandinya sebelum masuk waktu sholat subuh, maka tidak sah sebagai mandi Jumat. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu waktu bolehnya mandi Jumat adalah setelah masuk waktu sholat subuh. Dan yang paling afdol dari waktu mandi Jumat, ya, adalah mandi ketika hendak berangkat. Ya. Jadi mandi, kemudian memakai wangi-wangian dan seterusnya, terus langsung berangkat. Nah, ini yang paling afdol, yang lebih utama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, adapun tata caranya sama dengan tata cara mandi junub. Nah, yaitu disunnahkan untuk berwudu, ya. Nah, terlebih dahulu, kemudian mengguyurkan air ke seluruh badannya. Nah, sehingga seluruh badannya terkena air. Dan disunahkan memulai dari bagian badan yang sebelah kanan, ya. Kemudian setelah itu yang sebelah kiri, at-tayammun, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Naktafi bihadal qadar. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini tentang beberapa kekhususan hari Jumat, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Insyaallah kita sambung pada malam Jumat berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.